Mitra Bisnis, berdasarkan survei LSI, lebih dari setengah dari 1.200 orang tua yang diwawancarai tidak ingin anaknya menjadi anggota DPR di pemilu 2014 mendatang. Padahal beberapa waktu lalu, banyak orang tua yang berharap anaknya bisa menjadi pejabat, salah satunya anggota DPR. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Budiman Sujatmiko. Pak Budi, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Tentu saja kalau kita bertanya tentang persepsi, tergantung dari apa yang mereka baca di media, ya, baik itu koran, atau televisi, atau juga yang mereka dengar dari radio. Nah, kebetulan memang akhir-akhir ini, pemberitaan atau liputan media banyak menyoroti skandal-skandal atau aspek-aspek yang negatif dari elemen-elemen oknum-oknum anggota Dewan, ya. Meskipun kalau kita berpikir objektif, tidak semua seperti itu. Jadi memang karena itu persepsi, jadi tergantung dari apa yang mereka baca, apa yang mereka simak dari media, begitu. Kalau misalnya tren pemberitaan media itu positif, terhadap anggota Dewan bisa berbeda juga nanti perkembangannya, gitu. Tergantung dari liputan media, seandainya liputan media ke depan adalah berbicara banyak tentang misalnya yang negatif tentang misalnya perilaku para pengusaha atau BUMN atau pemerintah, bisa jadi berbeda lagi, begitu. Sekaligus semuanya tergantung dari posisi media. Jika media juga selain menyoroti yang berlaku negatif juga menyoroti prestasi anggota Dewan yang menurut saya juga ada, ya, dan tidak sedikit, itu menurut saya bisa berubah. Jadi semuanya bukan soal apa yang sesungguhnya dilakukan di sebuah institusi DPR, tapi apa yang diliput oleh media tentang perilaku orang-orang di institusi DPR itu. Kan masyarakat juga tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Betul bahwa ada yang korupsi, betul ada yang melakukan pemerasan, tapi juga tidak sedikit yang melakukan prestasi selaku anggota Dewan. Tapi kan ini kan tidak bisa diketahui semuanya, kecuali bahwa memang mereka masyarakat membacanya lewat media, orang-orang di institusi DPR itu. Kan juga terlibat dalam program legislasi, membuat undang-undang, juga fungsi perwakilan atau representasi, fungsi pengawasan, jalannya pemerintahan, juga fungsi anggaran, ya. Yang menurut saya itu penting dalam proses berdemokrasi, itu sangat penting, begitu. Nah, ini kan yang seperti ini jarang terliput dan jarang terekspos, ya. Yang terekspos adalah perilaku negatif sejumlah oknum dari anggota Dewan yang belum tentu itu mewakili seluruh perilaku anggota Dewan yang sebanyak 560 orang itu. Kalau misalnya ini semuanya terekspos atau secara proporsional menulis semuanya, meliput semuanya, saya pikir bisa berubah, begitu. Demikian politisi Budiman Sujatmiko, saya Wendy Lim.